Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم يا ربنا حبب الينا ما احبه حبيبك سيدنا محمد وَحْصُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ زُمْرَةِ الْمُحِبِّينَ لِحَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَمَعَ حَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللهم يا ربنا وَحْصُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَمَعَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ارْزُقْنَا يَا رَبَّنَا التَّوْبَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah Subhanahu wa taala, cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serempak kami hadirkan di semua majlis, kami sisipkan masalah akidah. Kami tidak begitu ingat apakah di sini sudah atau belum. Kami sisipkan akidah. Mukaddimah majlis adalah akidah. Malam ini kita harus tahu betul bahwasanya akidah adalah hal yang termahal yang kita miliki. Jangan sampai kita seolah-olah selamat tapi ternyata tersesat. Kita harus tahu akidah yang selama ini harus kita yakini. Dan kami yakin insya Allah semuanya ini akidahnya sudah benar. Akan tapi tidak cukup kita berada di jalan yang benar, akan tapi kita pun harus bisa menjaga saudara-saudara kita dari tersesat dalam akidah yang sesat. Maka malam ini kita harus tahu betul akidah yang benar itu seperti apa. Insya Allah Anda semua sudah berada di akidah yang benar yang diridhai oleh Allah. Cuman kita perlu penjelasannya lagi. Akidah yang benar adalah hanya akidah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang mengatakan dirinya Islam hari ini tidak cukup. Bahkan bukan hari ini. Pada masa setelah masa sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup orang mengatakan dirinya Islam. Memang aslinya semula yang ada hanya Islam, tidak ada tambahan. Tidak ada embel-embel yang lainnya, yang ada hanya Islam. Kemudian setelah itu ternyata banyak penyelewengan-penyelewengan akidah yang memang disusupkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga muncul kelompok-kelompok yang mereka itu mengatasnamakan Islam, dan banyak sekali pada masa itu ada Khawarij dan lainnya, ada Syiah, ada Khawarij, ada macam-macam, ada Mu'tazilah. Sehingga karena banyak kelompok-kelompok seperti itu, maka akidah yang dibawa Nabi ini perlu dijelaskan lagi. Di saat bercampur dengan yang lainnya, maka harus ada penjelasan. Akidah yang dibawa Nabi itu apa? Man alaihi ana wa ashabi, yaitu yang disabdakan Nabi, yaitu kelompok yang di situ ada aku dan ada sahabatku. Yang para ulama setelah itu menyebutnya dengan istilah ahli sunnati wal jamaati. Jadi semula istilah ahli sunnati wal jamaati tidak ada. Yang ada hanya Islam saja. Inna dina indallahi al-islam, seperti disebutkan dalam Al-Quran, agama yang diridhai oleh Allah ya hanya Islam. Cuma di saat banyak penjahat-penjahat akidah, maka perlu dijelaskan Islam model apa ini. Islam macam-macam ngacu. Orang yang bukan Islam yang atur, orang ingin merusak Islam dengan membuat kelompok-kelompok, memecah belah di dalam Islam. Sehingga perlu Islam yang perlu dijelaskan, Islam yang dibawa oleh Nabi itu Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Rasul adalah Islam Ahli Sunnati wal Jamaati, dengan ciri khas mengagungkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian begitu berjalan dari masa ke masa, tidak ada masalah, yang ada hanya Ahli Sunnati wal Jamaati. Dan Ahli Sunnati wal Jamaati, imam-imamnya sudah sangat jelas. Imam-imam Ahli Sunnati wal Jamaati sangat jelas. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Ahmad, semuanya itu adalah ulama Ahli Sunnati wal Jamaati, terus turun ke bawah seperti Imam Ghazali dan seterusnya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan seterusnya. Imam-imam Ahli Sunnati wal Jamaati sangat jelas. Akan tapi lagi-lagi, zaman sekarang ini harus dijelaskan lagi ulama Ahli Sunnah wal Jamaah itu yang mana sih? Karena selama di akhir-akhir ini banyak orang mengaku diri mereka adalah Ahli Sunnati wal Jamaati. Maka di saat munculnya Ahli Sunnah wal Jamaah yang palsu ini, maka perlu dijelaskan mana Ahli Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Mana Ahli Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya? Yang selama ini dianut oleh guru-guru kita, yang dianut oleh pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita. Maka hari ini kita sudah harus bisa menjelaskan bahwasanya Ahli Sunnah wal Jamaah yang dimaksud adalah Ahli Sunnah wal Jamaah pengikutnya Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, yang sering disebut dengan istilah Asy'ariyah. Maka ulama Asy'ari inilah, Asy'ariyah ini yang menguasai dunia, yang mereka adalah sawadul a'dham, mayoritas yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, di Maroko, di India. Kalau di India nanti adalah Maturidiyah. Intinya bahasanya ada dua imam besar yang hidup di akhir abad ketiga, di permulaan abad keempat, yaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan beliau adalah ulama Ahli Sunnati wal Jamaati. Sebetulnya istilah Asy'ariyah tidak ada waktu itu. Karena apa? Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah seorang alim besar yang semula mengikuti akidah Mu'tazilah. Kemudian setelah itu sadar akan kesesatan kaum Mu'tazilah, lalu kembali kepada akidah Salafun As-Soleh, akidah para sahabat Nabi. Itulah Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari itu tidak mendatangkan sesuatu yang baru, tidak. Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah memangkas akidah-akidah yang sesat. Di saat banyak akidah-akidah sesat zaman itu, maka dipinggirkan akidah yang sesat, dikembalikan kepada akidahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ini makanya karena pencetus atau pemikir mujaddidnya saat itu adalah namanya Abul Hasan Al-Asy'ari, maka setelah itu murid-murid beliau, pengikut-pengikut beliau disebut sebagai pengikut iman Abu Hasan Asy'ari. Seperti halnya dalam berfikih kita mengikuti madhab Syafi'i. Artinya madhab Syafi'i ya madhabnya, madhab Syafi'i ya ikut para sahabat Nabi. Bukan Imam Syafi'i enggak ngikut sahabat Nabi, Imam Malik ikut sahabat Nabi, Imam Hambali ikut sahabat Nabi, semuanya. Sahabat Nabi ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu pengikut ulama-ulama yang mengikuti Abul Hasan Asy'ari, ini ulama yang tersebar di penjuru dunia. Kalau kita lihat pengarang-pengarang besar seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haitami dan semuanya, ini adalah ulama-ulama besar dunia dan mereka adalah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, kelompok ini nanti di saat semula tidak perlu kita menyebut Asy'ari, cuman di saat muncul akidah-akidah yang sesat mengatasnamakan Ahli Sunnati wal Jamaati, maka perlu kita menjelaskan lagi bahwasanya tidak cukup kita saat ini mengatakan Ahli Sunnati wal Jamaati, karena di sana ada Ahli Sunnah wal Jamaah yang palsu, yang merusak, bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Abul Hasan Asy'ari. Maka kita perlu menjelaskan bahwasanya setelah orang menyebut dirinya Ahli Sunnati wal Jamaati, maka dia harus berani mengatakan kalau dirinya adalah Asy'ariyah. Kita bisa melihat naudzubillah Asy'ariyah dicaci maki, diolok di mana-mana. Siapa yang mengolok-olok Asy'ariyah? Tidak ada yang memusuhi Asy'ariyah kecuali orang yang menjadi Ahli Sunnah wal Jamaah palsu. Maka dari itu kalau melihat di internet dan sebagainya, lihat hantaman ajib, unik. Abul Hasan Asy'ari, ulama Asy'ariyah dimusuhi. Pada ulama Asy'ariyah itu adalah ulama yang penjuru dunia. Ya ulama ahli sunnati wal jamaati itu ya Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Maka kami himbau kepada para ustadz semuanya, tidak cukup Anda gembar-gembar tentang ahli sunnati wal jamaati. Tidak cukup Anda gembar-gembar tentang nama Islam saja, akan tapi Anda harus berani mengatakan Islam ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyati. Karena sekarang banyak ahli sunnah wal jamaah palsu. Sampai di sini saja kami jelaskan. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Ada ciri-ciri tentang ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Ciri itu menunjukkan. Adapun isinya Asy'ariyah itu adalah semua akidah yang dibawa oleh Nabi, para sahabat Nabi, ya tersimpulkan di dalam akidah Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian diikuti para ulama kaum Asy'ariyah. Itu akidah kita, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Mungkin ada di antara yang hadir ini pernah mendengar kalimat Asy'ariyah. Memang tidak perlu disebut-sebut karena cukup dengan ahli sunnati wal jamaati saja. Akan tapi di saat banyaknya pemalsu-pemalsu akidah ahli sunnati wal jamaati, maka perlu kita menyebut Asy'ariyah. Adapun ciri Asy'ariyah itu sangat sederhana, dan Anda pun mengerti, semuanya tahu insya Allah, coba saja. Ciri Asy'ariyah adalah di mana di situ diajarkan, dipelajari tentang Allah, sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat Allah yang sangat banyak. Sifat Allah itu sangat banyak. Di antara sifat-sifat Allah itu ada sifat 20 yang selama ini dihafal oleh anak-anak kecil sekalipun. Ayo kita bersama baca. Allah wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Kalau Anda menghafal ini berarti Anda adalah Asy'ariyah, Asy'ariyah. Cuman selama ini mungkin tidak pernah mengerti kalau saya Asy'ari. Tapi yang jelas Anda di akidah yang benar, buktinya hafal. Dan ini sifat 20 ini, nanti ada sifat-sifat Nabi dan sebagainya. Sifat 20 ini kalau zaman dulu dihafal oleh anak-anak kecil sebelum mereka ngaji. Kami pun menghafal ini masih kecil sekali. Belum sempat masuk madrasah, belum sempat ngaji, kita sudah bisa menghafal sifat 20. Karena hampir setiap maghrib kita mendengar suara di surau-surau di musola-musola. Ini adalah cara orang dahulu mengajarkan akidah di anak-anak kita. Makanya kalau bapak ibu ternyata anaknya sudah umur 18 tahun kok enggak hafal sifat 20 itu, Anda gagal tuh. Ini mana anaknya enggak hafal sifat 20? Terus diajari apa selama ini? Bahkan kalau Anda ingin masukkan sekolah anak Anda sekolah pendidikan agama, di situ harus diajarkan sifat 20. Kalau ternyata di situ mengingkari sifat 20 atau enggak mau mengajarkan sifat 20, hati-hati itu, jangan-jangan ahli sunnah wal jamaah palsu. Ini ciri. Biarpun Imam Ghazali waktu menulis kitab akidahnya tidak pakai sifat 20. Akan tapi ini dipermudah oleh para ulama setelahnya. Dan kenapa sifat 20? Karena sifat 20 ini yang mengundang kontroversi. Jadi dalam sifat 20 ini, di situ telah muncul perbedaan-perbedaan akidah. Misalnya sifat wujud di situ ada untuk menghantam kaum ateis yang mengingkari adanya Tuhan. Kemudian setelah orang mengatakan adanya Tuhan, nanti harus sifat-sifat Tuhan harus jelas dong. Sifat Tuhan maha dahulu, abadi, dan seterusnya. Karena nanti ada kaum falasifat yang mengatakan yang abadi ada selain Allah, yaitu alam, itu sesat. Nanti sifat kudroh, sifat kalam, tentang Al-Quran. Di situ banyak perdebatan, maka para ulama kita, ulama Asy'ariyah, mengkhususkan sifat 20, karena ini sifat harus dipelajari. Adapun sifat Allah yang lainnya, banyak sekali, segala sifat kesempurnaan yang sesuai dengan zat Allah adalah sifat-sifat Allah, termasuk di dalam Asmaul Husna pun ada kandungan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Rahman, Rahim dan seterusnya. Cuma dibahas sifat 20 karena di situ ada perdebatan panjang di antara orang ahli hak, orang hak, orang yang ahli kebenaran dan orang sesat. Baik, ini adalah sifat 20, cukup sampai di sini. Insyaallah nanti jika ada kesempatan kami akan coba tafsiri, apa jelaskan satu demi satu, intinya semua khususnya para asatid harus biasa lidahnya mengucapkan kalimat Asy'ari. Saya adalah Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah Asy'ariyah, selesai. Kemudian nanti ada tambahannya sebetulnya, Anda harus ikut manhaj ahli tasawuf. Lagi-lagi tasawuf dihantemin di sana sini. Sampai kalau menilai orang sesat itu cukup kalau dia sufi itu sesat ini. Cukup mengatakan orang sesat itu kalau dia Asy'ari. Seperti ada beberapa tokoh naudzubillah. Bagaimana menilai seorang alim besar, Syekh Mutawalli Sya'rawi? Waktu menilai bagaimana pendapat Anda tentang Syekh Mutawalli Sya'rawi? Dia adalah orang sesat dan menyesatkan karena dia adalah seorang Asy'ari dan Sufi. Oh, gitu dok. Jadi gara-gara Asy'ari Sufi sesat. Ini memang karena Anda tidak tahu, kadang dicaci maki diam saja. Bagi kami ini akidah lebih mahal daripada diri saya sendiri. Jangan sampai Anda mencaci maki akidah Asy'ariyah. Jangan Anda mencaci akidah Asy'ariyah. Kita harus bangkit. Nilai kita di hadapan Allah adalah akidah yang benar. Maka ini harus waspada Anda menyalahkan anak-anak Anda di mana. Ini akidah Asy'ariyah yang dipelajari dari masa ke masa. Jangan sesat ini. Maka harus kita sudah mulai masih pembentengan akidah. Kalau Anda punya anak di TK kok enggak pernah diajarkan sifat 20? Asmaul Husna, iya benar. Memang Asmaul Husna ada. Jelas dan harus itu. Akan tapi mengerucut kepada masalah akidah kalau sudah masuk pembahasan sifat 20. Baik, harus belajar sifat 20. Kalau ternyata sekolah anak Anda tidak diajarkan sifat 20, ragu-ragulah. Jangan-jangan ini akidah sesat. Anda bayar ke sana rugi. Kadang kita ini masalah akidah kok enteng bener. Kenapa kami berkata harus begini, harus berani mengatakan dirinya Asy'ari? Pernah suatu ketika ada obrolan, bukan obrolan, diskusi. Ceritanya di sebuah hotel di daerah, di kota sana, di Depok sana. Di sebuah hotel kita ingin mendiskusikan tentang akidah-akidah sesat. Kebetulan kami dapat bagian berbicara yang kedua. Yang pertama, semoga Allah mengampuninya, dan karena sudah meninggal dunia, semoga Allah mengampuni. Karena beliau adalah seorang muslim. Ingat, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah tidak mudah mengkafirkan orang. Kita juga tidak mudah mengkafirkan siapa-siapa. Tapi kita harus berprinsip akidah kita adalah akidah yang benar. Kebetulan ustaz tersebut, padahal sebelumnya saya minum teh bareng dengan beliaunya. Karena kita pernah ketemu di Bangil, saya sebagai anak kecil, masih umur 14 tahun, saya hanya melihat dia paling gencar memerangi akidah sesat waktu itu. Dia paling aktif untuk menghantam Syiah. Waktu di Bangil, di sebuah masjid di kota, saya masih kecil, baru mondok waktu itu. Kemudian setelah itu, ketemu di situ sudah sepuh. Beliau sudah sepuh, minum teh, saya cerita, makomnya makom abah, makom orang tua. Setelah minum teh bareng-bareng, kemudian ke ruang hall tempat pertemuan. Akhirnya beliau yang menyampaikan duluan, akhirnya menyebut akidah-akidah sesat yang harus dicermati, diperhatikan, dan harus diwaspadai perkembangannya, dan maksud disebut adalah yang kedua adalah Asy'ariyah. Duh, saya diantem ini. Yang ketiga adalah Sufiyah. Habislah. Akhirnya setelah itu giliran kami, akhirnya kita hanya membela masalah Asy'ariyah dan Sufiyah saja. Memang di sana ada akidah tasawuf yang sesat, tasawuf palsu, tasawuf gadungan, tasawuf bohong. Ada tasawuf malas, jarang sholat, tasawuf kalau tidak sholat. Ada. Maka dari itu, kami kalau mau duduk dengan orang yang diperkirakan dia berbeda dengan kita, kita harus berani menyebut bahasa saya adalah Asy'ari, biar mereka waspada. Jangan juga biar Asy'ari diantemin. Asy'ari diantemin habis. Bahaya. Akhirnya semua yang hadir kami ajak mengucapkan, membaca tadi sifat 20. Setelah setuju, sifat 20 sudah pada hafal. Itulah Asy'ari yang dikatakan sesat tadi. Ini kadang-kadang seperti itu. Maka para ustaz, jangan ragu Anda mengucapkan kalimat Asy'ariyah. Setiap majelis Anda, biasakan dengan Asy'ariyah. Karena apa? Saat ini Asy'ari sama Sufi tasawuf dihantemin oleh orang-orang akidah sesat. Cukup untuk menjadi ukuran. Wah, di negeri, di mana-mana, Masya Allah. Mulai, tidak pernah ada sebelumnya. Ini wabah di akhir zaman ini. Masuk Indonesia mengantami Asy'ari, Asy'ari, Asy'ari. Kalau di Indonesia mengantami Asy'ari itu ngajak perang dengan mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Sudah begitu ngaku paling benar akidahnya. Sudah begitu kita diam saja karena kita tidak ngerti diantemin. Gara-gara kita tidak pernah tahu kalau kita ini Asy'ari. Mungkin di radio Anda melihat atau di majalah atau di web ini Asy'ariyah sesat, Asy'ariyah ini. Anda diam saja. Oh, Asy'ariyah sesat. Enggak tahu Asy'ariyah itu Anda. Nah, ini karena Anda tidak mengerti diri Anda, maka bisa jadi Anda dicaci dan diolok, Anda tidak mengerti. Misalnya di sebuah tempat Anda tidak ngerti kalau asal-usul Anda orang Tangerang. Misalnya, tatoi di kampung itu mencaci maki orang Tangerang. Anda tenang saja karena Anda tidak merasa sebagai orang Tangerang. Nah ini, maka perlu tahu ini masalah akidah ini penting sekali. Selesai sampai di sini insyaallah. Anda harus sudah berkata akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ditambah Sufi bertasawuf. Kemudian yang kelima bermadhab. Hati-hati. Jika sekolah anak Anda madhabnya apa kok mengatakan tidak bermadhab? Mahal anak Anda. Mahal anak Anda itu. Anak itu mahal. Jangan main-main. Sudah jelas akidahnya sesat, ngantemi madhab, kok Anda masih nyekolahkan di situ? Apa yang Anda cari? Sekolahnya favorit. Favorit. Sekolah terkenal. Tidak dikenal Allah nanti. Biasanya ini yang tergoda dengan model begitu, orang yang diberi oleh Allah rezeki yang banyak, kaya. Pengennya sekolahnya sekolah keren. Masuk neraka enggak apa-apa nanti. Hati-hati, milih. Akidah itu mahal. Kalau tidak dengan akidah yang kita sebutkan, jangan ngapain disekolahkan di situ. Akidah Asy'ariyah itulah akidahnya kaum muslimin pesantren di penjuru Indonesia itu, ya itu akidahnya. Muncul akhir-akhir ini memerangi ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, aneh benar. Maka Anda harus waspada urusan anak, maka ini pembentengan akidah. Harus mulai pembentengan akidah. Karena sekarang yang mendukung sekolah-sekolah akidah sesat itu siapa? Ya kita. Kenapa kita memilih menyekolahkan anak kita di tempat-tempat semacam itu? Hati-hati, hei orang diberi oleh Allah rezeki kaya. Sekolah pondok, sekolah anakmu itu akidahnya apa itu? Sekolah anakmu itu akidahnya apa? Harus waspada. Jangan hanya keren, mewah, mega, karena saya bisa bayar. Akidah mahal. Jangan main-main urusan akidah. Ini yang perlu kami sampaikan malam ini. Ini tanda cinta kami kepada Anda semuanya. Sebab banyak, tidak di sini, di daerah Cirebon, di Jawa Timur, banyak orang hanya terkagum dengan gebiar bangunannya, programnya, baca Al-Quran cepat, dan sebagainya. Masuk saja, enggak peduli. Kalau Anda ingin memasukkan sekolah anak Anda, nomor pertama adalah akidahnya apa? Enggak cukup Islam, harus Islam ahli sunnah wal jamaah. Enggak cukup mengatakan ahli sunnati wal jamaati, tapi harus mengatakan akidah Asy'ariyah. Kalaupun tidak sebut Asy'ariyah, Asy'ariyah harus diajarkan sifat-sifat 20 dan seterusnya. Kalau tidak, stop, sorry. Saya tidak akan menyekolahkan anak saya di situ. Jangan main-main urusan akidah. Kalau seandainya orang hilang dunianya tapi akidahnya selamat, selamat. Tapi biarpun dunianya ada tapi akidahnya enggak selamat, enggak selamat. Baik, inilah yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Dan ini serempak di majelis-majelis kami suarakan semacam ini. Karena apa? Di saat kami diam tidak segera menjelaskan seperti ini. Tak tanya diam, banyak anak-anaknya. Tidak tahu kalau dites saja mungkin banyak yang kepleset nyekolahkan anaknya sekarang ini. Ayo. Anda harus tahu saya cinta kepada Anda ini. Akidah, guru-guru mulia Anda itu yang harus ada pegangi. Cuman kadang-kadang begini. Karena pondok guru kita adalah tradisional. Kolot. Akhirnya Anda mulai berkarya, Anda mulai berkarir, mulai kaya, sedang tidak tertarik dengan model pesantren gurunya, akhirnya pengen cari yang agak modern deh. Kesesat akhirnya. Boleh modern tapi pokoknya jangan sesat deh. Hati-hati. Agak keras sedikit kami menyampaikan. Karena apa? Kami perlu ada orang cemburu kepada anak-anaknya. Anak saya mahal. Mungkin ada yang terlintas di hatinya, aduh, anak saya sudah terlanjur daftar, bagaimana? Berapa sih? Bayar 30 juta. 30 juta hilang gak apa-apa daripada yang hilang akidah anakmu. Kadang-kadang orang terlanjur bayar itu masih dipaksain. Akhirnya rugi dua, rugi harta, rugi anak. Kalau seandainya Anda terlanjur bayar ke tempat tersebut, terlanjur bayar, tarik anak, lumayan anaknya selamat. Cuman kadang kita ini lemah, tidak tahu kenapa lemah. Apa kurang yakin dengan Abdul Hasan Asy'ari? Apakah kurang yakin dengan Asy'ariyah kita? Ini problem kalau Anda tidak punya keyakinan tentang akidah. Tapi ingat, akidah Asy'ariyah adalah seperti yang dikukuhkan oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kami tidak mudah mengkafirkan orang yang berbeda dengan kami. Kami tidak mudah mengatakan kafir. Kita tidak akan mudah mengatakan kafir. Adapun sesat, ya banyak akidah-akidah sesat. Tapi mengatakan kafir tidak gampang. Tapi kita harus yakin akidah yang paling benar adalah akidah Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyah. Selesai. Siapapun dia kalau tidak Asy'ari, waspadai. Memang kita tidak mengatakan kafir. Tapi jangan anak-anak Anda belajar di tempat-tempat seperti itu. Bahaya, dan jangan main-main. Jangan main-main, atau Anda berkata begini. Ya, diambil saja yang baik. Yang tidak, tidak usah diambil. Waduh, ini orang paling sombong. Memang kamu bisa milah, anak kecil? Anak kecil gak ngerti semua yang dicekoki ya masuk. Gak boleh ngentengin begitu. Mau pilah-pilah. Pilah apa? Mau belajar Asy'ari saja baru tahu hari ini gimana bisa milah? Ini rambu-rambu harus. Harus jelas masalah semacam ini. Kemudian setelah itu, jika Anda sudah kukuhkan manhaj Anda adalah manhaj Asy'ariyah, baru Anda yang lembut dengan orang yang berbeda dengan kita. Itu kan akidah kita. Lembut artinya apa? Kita siap untuk diskusi, siap ngobrol, tanpa mencaci maki mereka. Tidak. Tapi kita kukuhkan. Kalau ada orang mencaci maki Asy'ariyah, dia akan tercaci sendiri. Tapi lihat di internet, di segala macam, sudah antaman kepada Asy'ariyah, Asy'ariyah, Asy'ariyah, Asy'ariyah. Na'udzubillah. Nah, ini perlu masalah akidah ini. Baik. Kemudian malam ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kebiasaan yang selama ini dianut oleh kaum Asy'ariyah dan ahli tasawuf. Menanamkan kecintaan kepada Nabi ditandai termasuk diantaranya dengan mengadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu makna perayaan Maulid Nabi itu apa? Makna perayaan Maulid Nabi adalah merayakan, mengagungkan. Raya itu agung, mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mengagungkan kelahiran Nabi diragukan keimanannya. Siapa yang mengatakan kelahiran Nabi tidak agung? Semesta bergembira. Semuanya bergembira dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang diperintahkan memang kita oleh Allah agar kita bergembira atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya itu agar mereka di saat mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan rahmat Allah, hendaknya bergembira. Kita disuruh bergembira, senang, mensyukuri. Maka dari itu ada pendidikan dari Rasulullah, kalau kita menikah maka ada namanya walimah. Punya anak, syukuran, nyembelih kambing namanya akikah. Kalau sembuh dari sakit, syukuran, bangun rumah, syukuran, apalagi. Kita dihimbau untuk bergembira. Sudah punya rumah, alhamdulillah, ngundang tetangga, nyembelih ayam, syukuran, kita bergembira atas rahmat karunia Allah yang namanya rumah. Dapat suami, dapat istri, dapat anak, semuanya bergembira. Bergembira atas rahmat dan karunia Allah ini diperintahkan oleh Allah. Bergembira, senang, ungkapkan kegembiraan. Tentunya dengan cara yang diridhai oleh Allah. Jangan syukuran atas pernikahan pakai, misalnya walimahnya dicampuri dengan goyang pinggul, buka aurat, wah hilang berkah itu. Ini kadang-kadang Kadang-kadang sebagian dari kita tuh gak punya prinsip, nikah saja sudah kalah sama besan. Problem ini, gara-gara besannya minta hiburan goyang pinggul, baju setengah badan gak bisa nolak. Anda itu harus punya prinsip. Ini syukuran pernikahan anak kita harus dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dengan menghadirkan orang untuk makan, namanya walimah. Di dalamnya ada pembacaan sejarah Nabi, ada tausiah dan sebagainya. Bukan melakukan yang haram. Jadi bergembira atas karunia Allah itu dengan cara yang Allah ridhai, sedekah contohnya. Makanya hitanan sedekah, walimah hitan. Istilahnya walimah hitan. Mau haji pun Masya Allah umat kita ini banyak bersyukur. Sudah dapat kabar gembira akan berangkat haji tanggal berapa, langsung syukuran. Haji bukan suatu yang terlarang, wong bergembira kok dilarang, enggak ada itu bid'ah. Dan memang seperti itu semestinya. Kapan Anda mendapatkan karunia, mendapatkan rahmat dari Allah, hendaknya Anda ungkapkan kegembiraan Anda dengan berbuat baik, sedekah dan seterusnya. Nah, ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan dari rahmat yang namanya pasangan, suami istri, rahmat yang namanya anak, rahmat yang namanya rumah, rahmat beli kendaraan, itu rahmat yang dari Allah semuanya. Akan tapi ketahuilah, semua dari rahmat yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya adalah kecil di hadapan rahmat Allah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah dengan jelas menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak pernah mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Jadi rahmat di sini Nabi Muhammad. Artinya untuk menafsiri Al-Qur'an paling tepat adalah Al-Qur'an. Kalau di sana kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaknya kita ini bergembira. Dan Nabi Muhammad adalah rahmat, maka hendaknya senantiasa kita harus bergembira dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergembira atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya para ulama membuat satu gebrakan, satu acara, macam-macam acaranya, intinya adalah mengulang-ulang kegembiraan dengan Nabi. Sesaat maulid Nabi, sesaat Isra' Mi'raj, sesaat Nuzul Quran, sesaat Hijriyah. Ini agar kita selalu ingat kepada Rasul, agar bangga kepada baginda Nabi, bersyukur kepada Allah. Maka maulid Nabi, perayaan maulid Nabi tidak lain adalah mengungkapkan kegembiraan kita atas karunia agung dari Allah yang bernama Nabi Muhammad untuk kita. Karunia agung, nikmat besar untuk kita. Nabi Muhammad adalah nikmat besar untuk kita, kiriman dari Allah untuk kita. Nah, ini perlu bergembira. Maka cara bergembiranya pun tentu harus dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Berkumpul orang silaturahim, di situ ada makanan. Kemudian setelah itu ada yang membaca sejarah agar semakin cinta kita kepada beliau. Ada yang tausiah, awas hati-hati jangan melaksanakan perayaan maulid Nabi dengan cara yang diharamkan. Perayaan maulid Nabi ngundang tadi, ada sebuah satu kelompok orang mengadakan perayaan maulid Nabi, itu yang merusak maulid Nabi. Mengadakan perayaan maulid Nabi tak tahu yang ngundang hiburan, di situ ada perempuan tidak menutup aurat, goyah joget-joget dan sebagainya. Wah, ini Nabi murka. Bukan begitu. Nah, ini maka bergembira kepada Nabi ini penting, harus, dan kita harus selalu bergembira kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan zamannya kita itu bicara tentang maulid itu bid'ah, karena aneh benar, ngapain bergembira kepada Nabi dikatakan bid'ah. Anda tidak usah ngurusi itu, maknanya Anda harus bergembira, bersyukur kelahiran Nabi. Kita perlu bangga dengan Nabi, semua yang ada pada Nabi adalah agung dan perlu dibanggakan kelahirannya. Nabi itu sebelum jadi Nabi sudah dimuliakan oleh Allah sebelum adanya wahyu. Berjalannya Nabi dipayungi oleh mendung, ya. Nabi, kisah Nabi masa kecil, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, dibersihkan. Waktu Nabi masih kecil main. Waktu kelahiran Nabi bagaimana nanti? Bagaimana dikisahkan tentang api versi padam dan seterusnya. Bersama lahirnya Nabi semua ciptaan Allah bergembira kecuali satu makhluk yang tidak pernah bergembira, yaitu iblis. Semua makhluk Allah bersama lahirnya Nabi Muhammad itu bergembira kecuali iblis. Waktu itu iblis tidak bersenang dengan hadirnya Nabi. Karena apa? Inilah yang bakal membentengi, yang bakal membawa keselamatan cucu Nabi Adam. Karena iblis itu dendam, anak cucu Adam harus masuk neraka. Bersama Nabi Muhammad, umat yang penuh kasih, disayangi oleh Allah, mudah diampuni oleh Allah. Ini yang iblis benci benar dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian gimana cara merayakan kita Maulid Nabi? Maka kami himbau kepada semuanya, rayakan Maulid Nabi di dalam diri Anda sendiri dan anak-anak Anda. Orang per orang, sekarang Anda pulang, Anda harus bisa merayakan Maulid Nabi dalam diri Anda. Pastikan setelah pulang nanti membawa oleh-oleh buat anak-anak, wajibkan, haruskan anak-anak kita setiap hari untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal 300 kali dalam satu hari. Pastikan pendek itu enggak panjang. 300 itu dari sini berjalan sampai tempat parkir itu 100. Sholawat apa saja deh, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad juga boleh. Atau sholat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sholaita ala sayyidina Ibrahim sampai selesai boleh. 300. Tapi diajari anak-anak kita di saat membaca salawat itu pelan-pelan dan dirasakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Itu adalah oleh-oleh untuk anak-anak di rumah nanti. Yang kuliah tolong ditelepon nanti malam atau besok, anak-anakku menjelang perayaan Maulid Nabi, menjelang bulan Maulid, mulai hari ini sampai mati jangan sampai engkau sehari tidak membaca salawat kurang dari 300 kali. Pastikan itu namanya merayakan Maulid Nabi di dalam diri kita sendiri semuanya. Kemudian kami tambah, jangan sampai kita menjadi orang yang pelit, kikir. Siapakah orang pelit? Al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit itu adalah orang di saat mendengar nama Nabi disebut enggak pernah membaca solawat. Pelit, dan biasakan Anda menggelurakan solawat, menggemakan solawat di saat disebut nama beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan jangan ragu mengeluarkan suara. Ibu pelan-pelan dikit. Ini khususnya laki-laki. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli alaih. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli alaih. Ini menjawab bersolawat di saat disebut nama beliau. Biasakan. Nama beliau banyak. Nama beliau banyak. Di antaranya nama Nabi Muhammad tadi. Baik, ini adalah yang pertama. Maulid yang kedua, kita ingin membudayakan ini, budaya mulia ini. Adakan perayaan Maulid Nabi di dalam kelas keluarga. Anak-anak Anda semuanya tolong panggil dan kumpulkan. Ambil waktu satu hari selama bulan Maulid. Satu hari Anda siapkan nyembelih ayam atau makanan yang enak yang disukai anak-anak. Pulang, makan yang enak hari itu. Bergembira, lalu sampaikan kepada anak-anak. Hari ini anak-anakku kita bergembira. Kita harus ungkapkan kegembiraan kepada, syukur kepada Allah atas Nabi Muhammad. Diutusnya Nabi Muhammad untuk kita. Bergembira kelas keluarga. Dan beda, jadikan itu rasanya rasa Maulid Nabi. Sehingga anak semakin kenal Nabi. Dan nanti akan kebaca, anak sudah mulai kena virus-virus penyakit. Mama, itu bid'ah, ma, hati-hati itu. Ini pasti pergaulannya salah nanti. Untuk mengetahui ini itu saya laboratorium juga itu. Kadang-kadang mulai kuliah di mana sudah? Mama, ini awas Anda salah menyekolahkan anak. Sebelum terlanjur jauh. Fahamkan, wong senang kepada Nabi kok bid'ah itu bagaimana, Nak? Masak makanan bid'ah? Kan enggak, makanan tidak bid'ah, Nak. Makan enak, membaca solawat, enggak ada bid'ah di sini. Ha. Mulai enggak benar ketahuan nanti anak-anak. Sebelum anak jauh. Anda harus tegas dalam hal ini. Nabi, Rasul sallallahu alaihi Muhammad. Jangan lemah Anda dengan anak-anak Anda. Anda sangat rugi kalau punya anak tidak pernah kenal Rasulullah, tidak mencintai Rasulullah. Rugi. Ini harus, mungkin ini termasuk untuk melihat kelihatan perkembangannya seperti apa. Setelah itu kelas keluarga, lakukan kelas keluarga yang indah. Dan kasih tugas anak-anak. Teteh, yang kamu yang sekolah di Bandung, pulang nanti bawa puisi untuk Rasulullah ya. Yang indah dibacakan, latihan baca. Dedek yang kecil nanti baca apa? Baca apa? Nah, sebelum makan kita baca salawat yang banyak sekali baru makan. Kita perlu bergembira seperti ini. Kenapa? Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa saja pengen jadi umat Nabi Muhammad kok. Dan kita sudah dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad yang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tanamkan makna ini. Bukan merayakan maulid Nabi dengan cara yang enggak benar. Bukan. Masa ada yang haram? Enggak ada yang haram berkumpul keluarga, silaturahim, nyembelih ayam, nyembelih kambing kalau perlu. Ini kelas keluarga ini. Untuk membentengi anak kita di dalam kelas keluarga. Kemudian apa? Kelas kampung. Di musola-musola Anda adakan. Tidak harus mengundang ustaz dari sana sini. Enggak. Yang penting budaya ini adakan dulu. Tentukan dengan cara yang benar. Apakah semua keluarga, ayo para tetangga-tetangga, insyaallah nanti malam Kamis atau malam Jumat kita akan mengadakan malam perayaan Maulid Nabi. Mohon semuanya membawa makanan berapa bungkus, nanti ditukar di masjid. Enggak apa-apa. Yang penting datang ke masjid, acara kekeluargaan. Kami masih rindu suasana dulu kalau kita masih di kampung dulu tuh. Kalau acara-acara tentu ke musala, nanti ayamnya digabung, dipotongi, nanti langsung kita anak-anak kecil sudah nunggu sambil bengong-longok itu, minta kepala, minta leher, minta kaki, minta itu. Suasana indah, dan nanti lauknya dicampur serundeng, dicampur sambil goreng, campur sambil, tapi rasanya enak suasana indah itu. Sekarang enggak ada sudah. Akrab, indah. Enggak ada bid'ah di sini, enggak usah khawatir. Tidak ada bid'ah di sini, bid'ah dari sisi mana? Kalau orang mengatakan bid'ah, sudahlah, itu ciri berbeda dengan kita, sudahlah. Bergembira dengan Nabi kok dikatakan bid'ah. Baik, kemudian, nah ini perlu kami kukuhkan agar Anda membentengi keluarga. Setelah itu membentengi orang di kampung Anda. Baru setelah itu boleh Anda mengadakan acara agung, acara besar, dan sebagainya. Yang penting Anda harus mengadakan. Tidak harus tergantung dengan ustaz besar datang dari ustaz gede, ustaz lama, ustaz jauh, enggak usah. Adakan dulu yang penting. Inilah yang perlu dihadirkan di rumah kita, di kampung kita, di instansi-instansi kita. Adakan itu semuanya. Bagaimana orang bisa mengatakan bid'ah? Loh, kita bergembira dengan Nabi kok. Jadi kalau secara akal, kalau orang bergembira atas kelahiran Nabi enggak boleh, berarti yang boleh adalah enggak senang dengan kelahiran Nabi, kan begitu. Mungkin biasanya begini, lo bersama lahirnya Nabi kan wafatnya Nabi. Kok kamu seneng-seneng waktu Nabi lahir? Kan waktu itu Nabi wafat juga. Ya, wafat juga. Nah ini sebetulnya orang paham. Misalnya, enggak usah jauh-jauh. Di saat anak, mungkin ada seorang bapak punya anak yang meninggal dunia. Atau punya suami meninggal dunia, atau gurunya meninggal dunia. Apakah bersama meninggalnya itu lalu tidak pernah kita kenang kebaikannya? Wow, sudah mati, selesai. Sepanjang hidupnya adalah punya jasa untuk kita karena guru kita. Kita setiap kali kita harus bergembira ada pun kematiannya. Memang kita harus berduka dengan matinya seseorang. Apalagi Nabi wafat, kita berduka. Cuma ketahuilah, duka karena wafatnya Nabi, akan tapi kehadiran Nabi bagi kita adalah rahmat. Nah ini. Rahmat kelahiran Nabi SAW. Sehingga biasanya mereka untuk membuat keraguan-keraguan kita itu, waktu kamu bergembira atas kelahiran Nabi itu, sebetulnya kamu bergembira atas wafatnya Nabi. Saya tidak pernah niat gembira atas wafatnya Nabi kok. Kan harinya bersamaan. Coba harinya berbeda, tentu harinya berbeda. Kemudian yang perlu difahami adalah bergembira atas kelahiran Nabi itu bukan merayakan harinya. Hadirnya Nabi, terserah. Harinya pun tidak harus tanggal 12. Di bulan Ramadan pun boleh Anda merayakan maulid Nabi SAW. Ini yang harus kita fahami. Baik, sampai di sini saja. Jadi insya Allah di bulan maulid ini kami himbau kepada semuanya untuk punya greget dalam hal ini. Karena ini adalah termasuk benteng tradisi mulia yang selama ini dilakukan oleh guru-guru kita, di kampung kita, di masyarakat kita, akhir-akhir ini sudah mulai pudar. Karena ada sebagian orang yang membuat keraguan-keraguan. Orang baru. Dan itu membuat keresahan pada umat ini. Inilah yang perlu kami hadirkan. Dan kami tidak pernah ragu menyampaikan seperti ini. Karena kami yakin Anda adalah pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Anda adalah perindu baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saja mungkin yang mau ditanyakan. Silakan. Baik para hadirin, para jamaah, bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf pertanyaannya di luar konteks hari ini, Bu ya. Saya ingin bertanya, ada seorang sahabat saya cerainya jadi, namun ternyata tiba-tiba ada berita bahwa sang mantan istrinya sedang hamil. Nah, ada beberapa masukan dari tetangganya bahwa kenapa tidak menikah setelah lahiran saja untuk menjaga perasaan sang mantan. Namun menurut sang suami, dia menikah untuk menjaga syahwat dan niatnya ibadah. Dikhawatirkan takutnya kalau misalkan menikahnya setelah lahiran, dia malah menjatuh kepada maksiat. Nah, bagaimana kalau menurut baiknya dalam syariat Islam, apakah dia harus menunggu anaknya lahiran untuk menjaga perasaan mantan istrinya, atau mendahulukan niat ibadahnya dia untuk membina keluarga yang baru yang sakinah? Nah, terus kedua, setelah satu cukup. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bu ya. Jadi ada teman saya yang udah ada rencana gitu pengen pindah agama Islam gitu Bu ya. Terus saya sebagai temannya itu harus menasehatinya itu dengan cara apa? Terus bagaimana? Dia agamanya apa? Agamanya apa dia? Dia Islam Bu ya. Terus pindah kemana? Dia sih baru lagi masih mau cari-cari, masih baca-baca buku Buddha. Ya. Itu jadi gimana Bu ya cara saya buat menasehatinya, terus biar dia itu gak jadi pindah agama gitu Bu ya. Baik, insya Allah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah, sebuah permasalahan itu memang perlu dicek secara sesungguhnya. Apakah benar seorang wanita istri tersebut durhaka? Kalau memang seorang istri benar durhaka, gak mau patuh, benar, itu perlu dicek lagi. Jadi pengaduan itu kadang-kadang kalau kita mendengar tidak boleh sebelah dari sepihak. Semua orang pengen dianggap benar. Jadi kalau Anda ketemu laki-laki tersebut, Anda tidak cukup boleh percaya dengan laki-laki itu. Perlu dicek, benarkah? Bagaimana omongan seorang istri? Terus bagaimana kata orang yang lebih tahu tentang mereka? Mungkin seorang laki-laki, laki-laki yang zalim, gak ngerti. Anggap saja benar laki-laki itu benar, baik. Istrinya kurang aja, suruh sholat, gak mau. Suruh melakukan pokoknya perintah, gak patuh dan sebagainya. Gak patuh, sudah gak benar. Durhaka betul sama suami. Tolak pinggang, caci maki, olok-olok, main dan sebagainya. Oh, jika wanita seperti itu juga memang layak untuk segera dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Karena dia kurang ajar, gak bisa dibenahi. Sebelum menjadi ibunya anak-anak nanti. Kalau perempuannya benar yang jahat. Tapi kalau yang gak benar suaminya, ini anggap saja memang wanita tersebut tidak benar. Kemudian setelah itu, cerai. Setelah cerai baru 2 bulan proses, tatonya terbukti hamil 3 bulan. Berarti betul dari dia. Maka kata ilah, nanti masa iddahnya berakhir adalah setelah kelahiran. Masa iddahnya sampai kelahiran. Jadi sebelum kelahiran, masa iddah masih ada. Adapun laki-laki tersebut kalau nikah, jangankan kok sudah cerai tinggal masa iddah. Wong istrinya ada saja diperkenankan dalam syariat, akan tapi tentu pakai aturan dong. Jangan asal nikah saja ninggalin istri dan sebagainya. Jadi maslahatnya dia lebih tahu. Kalau memang mungkin selama ini istrinya tidak pernah mengabdi kepadanya, dia adalah seorang laki-laki normal, kemudian dia butuh seorang wanita, ya haknya dia untuk menikah. Tidak harus menunggu sampai wanita itu melahirkan. Wong wanitanya gak mau patuh juga kok, mau ditunggu apanya. Wanitanya tidak patuh kepada dia, tidak mau dengar omongan dia. Mau ditunggu apanya? Nunggu masa iddah selesai 7 bulan lagi itu. Karena baru 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan lagi. Jadi laki-laki tersebut asalkan dia benar, dia berhak untuk menikah kapan saja, tidak ada larangan. Akan tapi apapun bentuknya, semua harus dicek secara benar. Secara benar, termasuk diantaranya. Jadi kalau laki-laki mudah, kalau perempuan harus selesai masa iddah. Tapi kalau laki-laki menikah lagi, jangankan kok sudah cerai semacam ini, istri yang masih ada pun diperkenankan secara syariat. Tapi ingat, ada aturan mainnya, bukan asal nikah, gerubiak-gerubuk sana. Dengan istri satu aja kadang-kadang didik enggak benar, mau istri dua misalnya. Adil bisa enggak, bagaimana nafkahnya, seperti apa. Bukan main-main urusan pernikahan itu. Jadi, kalau masalah perkenan, diperkenankannya, dia diperkenankan nikah kapan saja. Apalagi dia punya hajat, dan dia khawatir balik kepada istri yang memang tidak bisa dididik lagi. Nah ini, seperti itu, silahkan menikah, ambil istri yang solehah. Kemudian, tapi ingat semuanya perlu dicek. Jika Anda yang ditanya, kalau permasalahannya adalah di kawan Anda, Anda tidak boleh langsung memutuskan atau memberikan jawaban. Tapi Anda harus ngecek dulu, benar gak kalau istri teman Anda itu yang gak benar. Yang dikhawatirkan adalah kita mendengar dari sebelah pihak. Maka kalau ada orang mengadu kepada kami, kalau yang ngadu istri saja, pasti ngomong baiknya dia, suaminya jelek terus. Sama seorang suami kalau kan datang kepada kita, seorang laki-laki ngomong, aduh Buya istri saya harus sabar. Alhamdulillah Buya saya sudah sabar 10 tahun. Tatanya giliran dicek, tatanya istri yang sabar terus. Kadang-kadang begitu kalau ngadu sebelah pihak ini berbahaya. Makanya kalau ingin menyelesaikan masalah, harus kita dengar dari dua-duanya. Tapi itu tadi, seandainya istrinya benar seperti itu, berhak seorang laki-laki menikah, biarpun masa iddahnya belum selesai. Masalah perasaannya, wong istrinya juga tidak punya perasaan kok. Perasaan apa? Wong tidak jagai suaminya. Dia jaga perasaan yang mana lagi? Wong dia tidak mau patuh, tidak mau dengar kok. Baik ya, semoga Allah menjaga rumah tangga kita semuanya. Yang kedua adalah, Anda menemukan sahabat Anda mulai melenceng akidahnya, berpikir tentang berpindah akidah. Apa yang Anda lakukan? Ketahuilah bahwasanya untuk memberi nasihat itu enggak gampang. Siapa Anda? Terus Anda ngerti enggak ilmunya tentang yang akan Anda nasihatkan kepada dia? Jadi dalam kebenaran itu, menyampaikan kebenaran itu ada dua hal. Pertama, Anda jangan sok jadi pahlawan harus menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Jadi jangan langsung selesaikan. Bisa saja dia lebih hebat debatnya daripada Anda. Kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Ini yang pertama. Artinya apa? Kalau Anda merasa tidak mampu, Anda tidak usah berpikir bagaimana Anda menasihati. Anda bawa kepada orang yang mengerti, orang soleh, orang alim yang bisa memahamkan masalah ini. Tidak perlu Anda, karena kemampuan Anda berpikir, bisa saja dia lebih cerdas dari Anda kok. Apalagi dia sudah mulai senang baca-baca, Anda enggak pernah baca-baca. Misalnya, gimana Anda bisa menundukkan dia? Enggak bisa. Maka paling tidak insyaf, jangan semuanya akan Anda selesaikan. Bawa ke ustaz, ulama, dan sebagainya, ngerti. Mungkin masalah bagaimana agama-agama, faham wawasan tentang agama-agama. Kemudian kuat akidahnya dalam akidah Islam. Bisa meluluhkan hatinya. Yang kedua adalah, jika seandainya Anda mampu, di saat Anda mampu pun ingat, kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Artinya, kalaupun Anda mampu menjelaskan, Anda pun tidak boleh memberi penjelasan asal saja. Perlu milih waktu yang tepat. Jadi lagi diskusi lagi, ngobrol enak, makan enak, baru kita masuk. Begitu. Kadang-kadang kita terlalu semangat. Kalau mengingatkan orang, enggak mikir waktu. Jadi dua hal ini kalau Anda ingin menyampaikan kebenaran, yang pertama adalah, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Kalau Anda tidak mampu, jangan paksain. Sebab semakin tampak lemah hujah Anda, semakin dia tuh sesat. Makanya debat dan sebagainya itu, jangan Anda berdebat dengan siapapun. Apalagi dengan akidah sesat kalau Anda tidak mampu. Karena Pak, dengan hujah yang Anda bawa yang lemah, malah Anda nanti tambah hilang. Karena Anda diam-diam mikir, oh hujahnya dia lebih hebat dari saya. Padahal sesat dia. Jadi Anda jangan sok berhujah kalau Anda tidak mampu. Bawa kepada ustadz atau ulama. Bisa datangkan kepada siapa saja, bisa dijelaskan nanti masalah itu. Kemudian, kepada siapapun, ingatkan kepada siapapun, kalau belajar agama jangan dari buku-buku dulu. Wawasan-wawasan itu menyesatkan. Ambil seorang guru, antarkan kepada seorang guru yang akan menjelaskan tentang akidah, tentang konsep ketuhanan, masalah ketuhanan, Tuhan Maha, Allah Maha Tunggal, dan seterusnya. Kalau baca buku ini Masya Allah, semua buku yang dibaca menjadikan dia terpesona karena dia punya pengalaman dia baca. Tidak punya wawasan tentang akidah, tersesat. Baca buku ini bagus, baca buku ini kelihatannya bagus. Kelihatannya namanya orang tertipu. Jadi hati-hati kepada semuanya. Kalau Anda ingin membaca buku, buku apapun itu, hendaknya harus ada rekomendasi dari seorang guru yang akan memberi petunjuk kalau buku ini boleh dibaca. Termasuk sekarang itu zamannya zaman liar, berbahaya sekali di akhir zaman ini masalah rancuhnya akidah, di saat orang itu banyak belajar bukan dari guru, akan tapi dikit-dikit langsung bertanya kepada Ustadz Google. Ini bahaya sekali. Kalau Google untuk menunjukkan kepada guru Anda boleh. Guru Anda yang ada di mana, Anda akan lewat Google cari guru Anda boleh. Cuman sekarang kalau liar, permasalahan langsung cari. Di Google bahasanya saya punya masalah bagaimana? Langsung keluar. Ini akidah-akidah sesat keluar. Anda ikut sesat. Jadi tidak begitu. Makanya termasuk pembentengan akidah yang harus kita galakkan lagi adalah namanya manhaj talaqqi. Belajar dari mulutnya seorang guru. Belajar dari guru itu banyak hikmahnya. Ada keberkahan, ada ketawaduan, ada pembuat pembentukan akhlak. Coba kalau Anda melihat di Google, Anda bisa enggak pakai baju pun enggak ada masalah. Kaki taruh di atas meja enggak ada yang tahu. Enggak membentuk akhlak di situ, iya kan? Tapi kalau belajar dengan seorang guru paling tidak cara duduk Anda sudah tertata, hati Anda tertata. Kemudian guru itu ada nur. Karena Anda dari guru, guru dari gurunya, guru dari gurunya sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manhaj talaqqi, jangan biarkan liar. Adapun ingin membaca buku namanya wawasan, tentu harus buku-buku ini yang sudah dipilihkan oleh guru-guru. Jangan ngentengin tadi dengan bahasa, akan saya pilih mana yang bagus dan akan saya buang mana yang jelek. Itu bahaya sekali orang seperti itu, orang sombong itu. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah datang kepada Rasulullah. Lalu membawa pesan-pesan di kitab Injil, sebab Injil itu memang sudah dirubah. Taurat sudah dirubah, tapi ingat, biarpun sudah dirubah, tidak semuanya salah. Yang dirubahkan masalah konsep ketuhanan saja, masalah ketuhanan. Tapi tentu ada pesan-pesan di Taurat yang masih bagus, pesan di Injil yang masih bagus. Akhirnya Sayyidina Umar membawa pesan di Taurat yang masih bagus sampai ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menemukan di Taurat begini, begini, begini. Bagus. Apa jawab Nabi? Umar, apakah kau belum cukup dengan Al-Quran? Tapi ini masih benar ya Rasulullah. Baik. Apakah kamu belum cukup dengan Al-Quran? Kalau seandainya Musa hidup hari ini pun dia akan berpegang dengan Al-Quran, akan ditinggalkan Taurat kok. Jangan sampai engkau memasuk satu wilayah atau membaca satu kitab yang sudah rancu. Memang ada benernya di dalam Taurat, tapi yang salah juga banyak karena sudah dirubah. Makanya buku-buku yang dibaca pun Anda harus waspada. Jangan hanya jangan dengan sombong. Yang baik saya ambil, yang jelek saya pilah. Wah sudah melebihi dari ustadznya itu. Melebihi dari pengarang bukunya itu, jangan sombong. Baca buku lewat rekomendasi ustadz. Ini. Baru mandi baca. Sekarang liar sekali belajar beragama itu, Masya Allah. Duduk dengan ustadz jarang. Hanya depan komputer saja lihat. Sudah begitu kadang-kadang Masya Allah, Anda jangan mudah menyebarkan pengetahuan-pengetahuan yang Anda dapat dari WA dan seterusnya. Anda harus tahu siapa yang ngomong, seperti apa akidahnya. Bahkan Anda pun tidak perlu menyebar video-video orang yang Anda tidak tahu akidahnya kayak apa. Sebab ini masalah tidak waspada ini. Ada Al-Bahjah Group saja ada kok yang baru-baru masuk itu. Ada kan Al-Bahjah atau apa itu, ada beberapa grup, macam-macam ada grup. Ada grup ini, ada grup itu. Ada suatu ketika ada orang baru masuk, mungkin semangat maksudnya. Ingin menghantarkan kepada kebaikan. Nge-share video-video. Lah videonya orang yang memusuhi akidah kita nih, share. Tidak ngerti itu. Maksudnya baik. Maka belajar itu penting, talaqqi, guru itu penting. Itu ya, sampaikan kepada siapapun teman tadi, dia harus belajar dari seorang guru. Kalau hanya membaca saja, gampang tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Alain. Afwan Buya, ada titipan pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusinya istri yang hobinya nonton TV? Itu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, televisi itu bertanya sebenarnya bukan itu saja. Bagaimana kalau solusinya TV sama istri yang selalu dengan YouTube aja? YouTube. Ada macam-macam. Sekarang bukan TV tok kan godaannya. Biarpun TV dijual tetap ada YouTube. WA. Nah, ini problem sebetulnya. Jadi kalau zaman sekarang itu yang namanya televisi ini sudah enggak bisa dihindari. Sama YouTube itu apa enggak bisa dihindari. Maka bahasanya sederhana begini. Kalau zaman sudah ada banjir, bukan waktunya kita membuat bendungan, tapi kita membuat aliran-aliran air. Kalau di rumah kita zaman sekarang kita larang televisi, kayaknya berantem sama anak kita, atau anak kita TV-nya ke tetangga. Tapi yang benar adalah, karena zamannya sudah rusak, kita arahkan untuk ngelihat televisi yang benar. Cari kanal-kanal yang bagus, kanal yang syar'i. Dan mungkin harus ada kesepakatan dengan keluarga dan anak kita. Kalau nonton televisi harus kita pilih, nak, lihat. Program acaranya seperti apa. Yang enggak boleh ditonton mana, disepakati. Ini diskusi yang indah waktu makan sate. Ayo kita sekarang diskusi bareng malam ini, kira-kira kita sepakat. Kita mau hijrah menuju kemuliaan. TV tetap Abah perkenankan. Tapi mohon kira-kira acara apa yang boleh ditonton oleh kita semuanya. Dan sepakat. Kan ada jadwal acaranya. Oke, enggak boleh. Coret, coret, coret. Waktu pas sinetron itu ragu-ragu nyuretnya. Nah, ini perlu dibahas ini. Kenapa ragu-ragu? Ayo, ada penggantinya yang lainnya. Sama di saat urusan YouTube semuanya, dia mungkin kita larang. Akan tapi harus komitmen dengan istri, wahai istriku, aku tetap izinkan kau membuka YouTube, tapi amanat antara aku dengan dirimu. Kau harus baca YouTube-nya Ustadz Fulan yang sudah jelas. Anda diarahkan, zamannya bukan zaman dilarang. Kalau larang, gulet, berantem. Karena zaman sudah banjir ini, sudah enggak bisa ditahan ini semuanya. Tinggal diarahkan mana yang benar. Kalau televisi urusan kesehatan okay deh. Masa hadir pengajian iya, nonton film, nonton televisi masalah gosip segala macam. Jadi bagaimana kalau istri seperti itu? Nah, ini mungkin kita dia bisa langsung menghalanginya, tapi diarahkan. Tapi sebelumnya tentu ada mukadimah yang benar, yaitu biasanya orang itu mencari hiburan itu karena apa? Jadi ada sadar gini loh ya, hei para suami, kalau kamu di rumah kok istrimu itu lebih asik dengan televisi, itu jangan disalahkan istrimu, yang salah dirimu, dirimu sudah tidak menarik lagi bagi istrimu. Nah, ya kan? Kalau memang istri dia pandai merayu dan sebagainya, ngobrol yang indah, itu istrinya ngapain nonton televisi? Kita main sinetron sendiri, ngobrol yang indah kan begitu? Maka pandailah engkau mengambil hati sang istri. Jadi jadikan Anda dinanti-nanti. Jangan sampai suami datang itu istri di depan sinetron itu tidak bergerak. Katanya buka pintu sembah, enggak dikunci pintunya. Subhanallah. Berdiri sedih sebentar aja enggak bisa. Satu. Ini suami yang harus ditegur dulu. Kenapa kok istri sering televisi? Mungkin ya karena Anda sering ngasih contoh. Bahkan kadang-kadang sampai malam istrinya sudah tidur dia masih dengan televisi nonton film yang akhir tuh jam terakhir itu. Ini Anda kadang memberi contoh yang jelek suami. Nah, suami kan imam. Suami yang imam memberi contoh yang baik. Jadikan indah rumah tangga Anda. Kemudian tadi kalau memang harus nonton televisi, buat kesepakatan Anda dengan anak-anak Anda. Ada jam-jam harus dimatikan. Jadi kalau memang sudah ada jadwalnya indah semuanya. Jam begini harus ditutup. Antara maghrib dengan isya, wahai anakku, kita sepakat. Kalau tidak, nanti tidak usah pakai televisi kalau begitu. Dijual saja televisinya kalau begitu. Jadi harus habis maghrib sampai isya tidak ada. Mulai jam 8 sampai 9, satu jam saja. Ingat acara harus dijelaskan. Acara apa yang boleh dari acara macam-macam ini? Yang ada setannya enggak boleh. Yang ada maksiatnya. Cari pilih. Jadi kalau begitu indah. Jadi kalau anak kita itu jarang nonton, dikasih film burung saja sudah seneng itu. Cuman karena sama ibunya dilepas kemana-mana tuh nempel tuh iPad itu. Anaknya sampai matanya terakum itu. Itu bapaknya tidak pernah didik yang benar itu. Mohon maaf ya kadang-kadang saya sangat cinta kepada anak-anak Anda. Jangan dibiarkan anak-anak Anda dikit-dikit sama HP terus manteng berjam-jam. Belum tua matanya sudah tua. Ini termasuk yang perlu kami ingatkan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu. Tegur anak-anak Anda, biar nangis sesaat tapi matanya sehat. Pernah suatu ketika di sebuah majelis seperti ini, ada seorang ibu bawa tablet. Rupanya tabletnya diberikan kepada anaknya, cuman tidak ada suaranya. Ada film kartun atau apa. Sehingga anaknya terus di depan. Tapi ibunya bisa khusyuk. Ibunya khusyuk dengar ceramah saya. Saya tidak khusyuk. Kenapa melihat mata anak? Saya sakit melihat mata anak itu. Ini berapa bulan lagi matanya sudah sakit. Karena gini terus. Aku tak stop pengajian. Mohon maaf ibu yang soleha. Ibu tidak sayang sama anak. Biar anak menangis sesaat tapi bakal sehat matanya. Jangan biarkan anak diumbar untuk nonton seperti itu berjam-jam. Matanya sakit, mana sayangmu? Enggak sayang kepada anak. HP ibunya dipegangi terus sama anaknya, dibiarin saja. Enggak bisa melarang itu, Anda itu enggak sayang sama anak. Rusak matanya itu. Belum lagi anak liar yang ditonton macam-macam, na'udzubillah. Ini kadang-kadang urusan begini ini kadang-kadang enggak diperhatikan. Jadi dipikir kalau sudah anak langsung kasih HP bebas, anaknya bisa ngobrol, tenang. Rusak matanya. Dan kalau sudah biasa, susah dihentikan. Tapi bisa dilarang. Kalau pun nangis, tidak boleh. Abah tidak boleh. Larang. Dilarang. Kenapa? Itu menyeruksak matamu, sayang. Kalau mau nonton, ayo saya berikan layar yang gede. Nanti tidak usah pakai televisi deh. Kita belikan kartun-kartun Islami yang ngajari sholat dan sebagainya. Kisah ini, kisah itu, kisah sejarah. Boleh nanti lihat. Bahkan kancil nyari timun pun lebih selamat daripada nonton sinetron yang ngaco. Kancil nyuri timun. Tapi di sana nyuri tidak boleh. Nah, binatang saja tidak boleh kok nyuri, apalagi manusia. Kan gitu ada gimana. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada istri yang nonton televisi, ya harus lihat dulu. Tidak bisa langsung serta-merta disalahkan. Mungkin Anda kurang indah di rumah. Kemudian mungkin Anda tidak pernah membuat peraturan di dalam rumah. Di rumah pun harus ada aturannya, wahai hamba-hamba Allah. Jangan liar mereka dengan televisi. Kadang Masya Allah latah di rumah itu. Televisi 24 jam. Pagi itu sebelum nyapu sudah nyala. Cetek. Enggak dilihat. Yang lihat setan semua. Dilihat sama jin. Anda harus waspada ya. Jangan biarkan anak-anak Anda. Terus mohon. Sekaya apapun dirimu. Jangan biarkan anak Anda dengan privasi-privasi yang dia bisa liar dengan privasinya itu. Kadang dikasih kamar khusus. Internet di dalamnya. Laptop. HP bebas. Kelihatannya anaknya hidup di kamar tapi tidak tahu yang dilihat apa. Hah, ibunya lagi sujud, lagi umroh, neraka buat ibunya itu nanti. Tolong waspada dengan anak. Sayangi anak-anakmu. Sayangi putra-putra semuanya, putra-putri Anda. Waspada urusan televisi, urusan media sosial dan sebagainya. Bahkan kami selalu menyampaikan kepada para orang tua. Hei orang tua, jika anakmu harus berurusan dengan internet, maka ketahuilah. Jika dirimu menemani anakmu waktu buka internet untuk mencari sesuatu yang baik, Anda nemeni saja lebih bagus daripada sholat kok. Jangan dibiarkan liar dia masuk wilayah-wilayah tersebut. Internet itu jahatnya luar biasa. Kalau seandainya dunia itu berubah lalu internet hilang semuanya itu enak banget itu. Tidak apa-apa YouTube-nya Buya Yahya hilang, tidak apa-apa. Yang penting internet juga hilang semuanya. Balik lagi ke zaman dulu. Ini zaman rusak semuanya. Na'udzubillahi. Masya Allah ya, hati-hati. Waspada, jangan liar ya di rumah Anda. Istrinya dinasihati pelan, buat jadwal yang baik. Ada kesepakatan, sayang, yuk kita buat kesepakatan. Masa berjam-jam dengan televisi, yuk. Ini, yang baik, yang indah. Nanti akan terkurangi perlahan demi perlahan. Wallahu a'lam bissawab. Ini dibacain atau bagaimana? Hah? Di mana? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya ingin bertanya, bagaimana adab kita ketika berbicara dengan ulama atau kiai, karena saya pernah bertemu dengan seorang kiai ketika beliau bertanya tentang keadaan saya. Saya dilarang berbicara melalui lisan dan saya diberikan ijazah berupa zikir. Ketika diberikan ijazah, apakah harus dirutinkan? Apabila lupa melakukannya, apa hukumnya? Baik. Bertemu dengan ulama, sederhana adab. Yang penting kita adab, karena itu syiar Allah. Akhlak yang baik. Kemudian setelah itu Anda berbicara, semuanya atas dasar akhlak. Tutur kata yang sopan. Cara duduk yang sopan. Gak ada aturan-aturan khusus. Biasa, wajar. Anda tidak mengerti, bertanya. Kuncinya adalah mahabbah, ada cinta di dalam hati Anda kepada ustaz tersebut, ulama. Karena itu adalah yang menyambungkan antara Anda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada hormat. Sehingga di dalam berguru itu ada dua hal yang harus perhatikan. Yang pertama mahabbah, ada cinta. Yang kedua ada adab. Jika tidak ada cinta, biarpun ada adab, enggak dapat ilmu. Ada cinta, enggak ada adab, enggak dapat ilmu. Atau sebaliknya. Harus cinta, harus ada mahabbah, ditandai sering mendoakan gurunya dan sebagainya. Ada pun masalah duduk, wajar. Duduk begini, enggak, misalnya duduk dengan guru, wajar. Biasa saja, enggak ada masalah. Enggak harus jalan kesot, enggak harus, enggak ada. Jalan biasa saja, assalamualaikum. Akhlak adalah di dalam hati. Akhlak di dalam hati. Perilaku lahir memang ada sopan tata krama yang sudah selama ini Anda yakini itu sudah menarik. Tata krama duduk dengan seperti duduk dengan orang tua, duduk yang sopan. Tidak banyak iseng tangannya, suaranya pun kita harus suara yang normal, bukan mengangkat suara depan guru. Itu saja, enggak ada yang ribet. Jadi tidak harus dengan cara bagaimana enggak. Adab itu adalah di dalam hati dulu, baru memancar di pandanganmu yang pandangan sejuk, wajahmu wajah ceria. Perilaku yang tertata, bukan liar, itu adalah karena akhlak di dalam hati Anda. Tapi kalau sudah hati yang enggak senang, lihat, mulai matanya sudah, mulutnya sudah mulai nyibir, enggak enak, enggak betah dan sebagainya, itu karena hati sudah tidak benar. Baik, kemudian kalau diberi ijazah, pakai bahasa, tidak boleh pakai bahasa kata-kata, pakai bahasa apa? Hah? Pakai bahasa hati, enggak ngomong nanti. Wajar biasa saja, ngomong yang wajar, kalau ada masalah tanyakan, guru akan selalu senang kalau ditanya. Karena dia ingin tahu permasalahannya. Setelah ditanya, dia senang dan akan menjawab insya Allah. Kemudian, kalau dikasih ijazah, ya ijazah tidak harus Anda amalkan kok. Yang wajib Anda lakukan adalah kewajiban-kewajiban selama ini. Sholat, lima waktu, puasa. Kalau ada seorang ustadz memberikan ijazah kepada Anda, tidak harus Anda amalkan. Suka-suka Anda mengamalkan atau tidak. Sesuai dengan kerinduan Anda kepada solusi permasalahan. Misalnya seorang ustadz memberikan. Ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya hutang, baca doa ini yang pernah diajarkan Nabi, Allah maghfi Nabi halalikan haramika. Lalu guru memberikan kepada Anda, baca ini berapa kali. Ya, kalau Anda pengen lepas dari hutang kan baca beneran nanti. Itu enggak wajib. Enggak wajib mengamalkan ijazah-ijazah yang diberikan itu enggak wajib. Cuman masalah Anda mengamalkan itu masalah keterikatan hati Anda dan keyakinan Anda. Kalau Anda yakin guru itu guru soleh yang Anda selama ini percayai, kemudian Anda mengambil ilmu dari beliau, cari solusi, minta doa, pasti Anda akan mengamalkannya. Enggak harus, karena selagi tidak wajib, tentu tidak wajib. Sunnah selamanya tidak akan menjadi wajib. Karena berzikir sunnah, ini semuanya sunnah, suka-suka. Baik, ijazah, termasuk misalnya, kalau saya mendapatkan ijazah Rotibul Haddad, bagaimana harus saya amalkan? Oh enggak, tetap sunnah. Cuman Anda kehilangan kemuliaan yang agung, yang besar di saat Anda tidak mengamalkannya. Tapi tidak wajib. Baik, yang lain? Satu lagi. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pengen nanya Buya, bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua, kepada bapak saya sendiri bahwa maulid Nabi itu enggak bid'ah. Padahal saya sudah menjelaskan bahwa maulid Nabi itu adalah mulia segala macam, tapi orang tua saya bilang itu bid'ah segala macam. Dan katanya bahwa melakukan sesuatu bid'ah itu adalah syubhat. Apa? Syubhat. Jadi kenapa? masih ragu-ragu. Apa itu? Maulid Nabi segala macam. Yang tahlil. Bapak yang ngomong? Iya, bapak saya. Bagaimana cara menjelaskannya bahwa maulid Nabi itu adalah mulia, tidak bid'ah dan tidak menyesatkan. Dan terlebih saya diajak kepada ustadz bapak saya agar saya itu mengikuti faham Wahabi. Jadi bagaimana cara juga untuk menolak ajakan bapak saya supaya saya tidak mau datang ke ustadz bapak saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang namanya bid'ah dolalah, sesat, enggak ada syubhat. Syubhat itu tidak haram, tidak halal. Syubhat itu tidak haram, tidak halal. Syubhat. Tapi kan namanya bid'ah jelas, bid'ah dolalah, neraka tempatnya. Namanya bid'ah dolalah, neraka. Anda sholat subuh enggak cukup 2 rakaat karena seger, saya pengen 3 rakaat. Bid'ah itu neraka itu. Baik. Nah, ada pun orang tua Anda yang sudah memang punya pemahaman yang beda, Ya Anda jangan bilang itu maulid Nabi. Pelan-pelan deh. Cuman kadang-kadang dia alergi dengan istilah, karena selama ini sudah diekspos sana-sana maulid bid'ah sesat. Sudah gini saja deh. Anda kapan saja datang Abah, insya Allah ya, kita alhamdulillah bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Itu satu-satu. Kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bersama lahirnya Nabi Muhammad, kita mendapatkan bimbingan. Ceritakan Nabi Musa saja ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi kita perlu bahaya, kita bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kita bergembira dengan Nabi Muhammad. Kita harus bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ya. Kita bersyukur menjadi ahli iman. Dan Allah mengajarkan kalau kita syukuran, itu harus berbuat baik. Sedekah, ya sedekah. Sedekah bahaya syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sedekah. Oh ya nak, satu. Ya itu maulid Nabi, gitu aja sudah. Enggak ada beda apa sih ini? Hanya istilah maulid kok alergi langsung. Dengar maulid Nabi alergi. Oh, alergi. Wong bergembira dengan Nabi. Ini permasalahan sudah terlanjur. Dia itu adalah alergi dengan istilah. Misalnya ada orang enggak mau donat. Astagfirullahalazim. Saya enggak mau donat. Kenapa? Saya tidak biasa karena donat bukan makanan orang kampung saya. Baik. Baik. Saya akan buat makanan dari tepung. Bapak suka tepung? Oh iya, tepung. Saya kasih gula? Oke. Baik, tepung sama gula diadon begitu, Ustaz. Makan. Oh, lo kok makan? Ya ini kan tepung dari gula. Ya itu namanya donat sama. Itu biasanya orang begitu. Ini hanya karena istilah saja, sudah karena sudah selama ini dicekoi dengan itu bid'ah. Padahal isinya sama. Ini pernah ada orang baca maulid Nabi, baca maulid. Itu langsung baca maulid bid'ah. Suatu ketika ada orang, karena dia ngerti bahasa Arab, dan dia termasuk golongan membid'ahkan. Ada sebuah buku dibuang judulnya adalah, ini adalah sejarah ringkas salat, sejarah ringkas baginda Nabi Muhammad. Sirah, muhtasarah, sirah ringkas Nabi Muhammad. Dibacain tentang bab ini, wajib, bagus. Nah itu dibaca, itulah buku maulid Nabi SAW. Di saat dibikin maulid langsung gup. Ini memang, ya itulah aneh. Sama orang, saya puasa tidak makan nasi tapi makan ketupat, gitu aja. Orang bingung itu. Baik, ya kalau begitu Anda yang sopan dengan iba ayah. Jadi cara membawa ayah seperti itu adalah tidak dengan kekerasan. Yang penting Anda akhlak mulia, baik, sopan kepada ayah, hormat kepada ayah. Pada akhirnya ayah nanti akan lebih memihak kepada Anda. Kalau dibawa kepada guru, sama abah, satu-satu abah. Saya akan datang kepada guru abah, abah datang ke guru saya. Gimana? Gitu. Baik, jangan bikin permusuhan dengan abah. Abah tetap abah. Satu lagi ibu dan ditutup. Yang dekat dulu, yang duluan di sini, mikrofonnya agak cepat sini, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang ziarah, Bu ya. Pernah saya mengikuti ziarah pada bulan Maulid Nabi, di mana dalam berziarah ke makam-makam para waliullah, ada yang membawa air, di situ minta didoakan, minta hajat, ada tujuan dan maksud. Lalu air itu dibawa pulang sebagai apa, oleh-oleh ataupun yang dituju tadi. Dan juga di dalam mendoakan para pemimpin doa tadi membuka semacam tarif, Ustaz. Iya. Semacam tarif dari nilai nominal yang besar sampai yang dimana? Terendah. Tarifnya di mana? Tarifnya maksudnya kalau pas di mana? Pas mau ngapain diminta duit? Minta doa, Ustaz. Minta doa. Jadi ditarif sekian. Terus juga menjual foto. Foto itu di harga sekian, ya. Waktu itu 500, bilangnya sih infak 500.000 rupiah. Dan dari jemaah tidak ada sampai suaranya sampai lantang, sampai keras sekali, sampai subhanallah, Allahu akbar, dari sekian jemaah nggak ada yang sanggup. Lalu turun banting harga sampai 300, lalu 200, dan sampai 50.000 rupiah. Aslinya berapa harganya? Aslinya 500. Enggak, asli harganya. Asli. Fotonya yang kecil 5.000. 5.000? Iya. Jadi 500.000? Yang kalau yang 500 pas foto. Asli barang itu harganya berapa? Kadang-kadang kalau sudah pakai komat-komat kambit jadi naik kan? Asli harganya kertas itu berapa harganya? Pas fotonya itu cuma 5.000, Ustaz. 5.000 dijual 500. Iya. 500.000. 500.000. Ya. Nah, yang seperti ini bagaimana, baik, Ustaz? Baik, gitu. Insyaallah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ziarah kepada para wali adalah dianjurkan. Ziarah kepada makam secara umum pun dianjurkan, apalagi para kekasih-kekasih Allah. Kalau ziarah kepada makam secara umum, di situ ada makna, yaitu agar kita ingat akhirat. Kalau ziarah kepada wali, ada makna sambung kepada orang-orang soleh, makna kecintaan. Jadi ada double. Kalau kita ziarah kuburan, asal kuburan saja, itu dianjurkan sunnah. Fa inna hadzakirkumul akhirata, karena kita ziarah asal kubur, itu mengingatkan kita kepada akhirat. Kemudian, jika kita ziarah kepada orang soleh dan sebagainya, tentu lebih, karena apa? Orang soleh teringat kita, semakin cinta, sehingga kita bisa sambung kepada petuah-petuahnya yang selama ini ditulis atau dan sebagainya, para kekasih-kasih Allah. Adapun masalah air, ini yang perlu kalau dihimbau, yang ada adalah Anda datang kepada orang soleh, kemudian orang soleh itu membaca doa, kemudian ditiupkan di air, memang ada yang demikian itu. Kalau bawa air taruh di kuburan, kemudian dibawa pulang, itu tidak terlalu banyak pengaruhnya. Untuk apa? Kalau didoakan sama ustadz, yang enggak usah pakai tarif ustadznya. Kalau memang ada air di tempat yang baik, misalnya sebuah sumur yang situ pernah diludahi oleh Rasulullah SAW misalnya, kemudian ada ngambil, itu ada niat untuk sambung dengan Nabi, bukan mengkultuskan sebuah sumur, tidak. Jadi ngambil berkah daripada sebekasnya Nabi adalah diperkenankan. Bekas dari apa yang pernah dipakai Nabi, apakah jubah Nabi, sumur yang diludahi Nabi, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ke kuburan bawa air, kepada orang hidup saja. Kalau kepada orang yang meninggal dunia bawa kuburan, kalau ke kuburan adalah Anda berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu niat untuk sambung hati dengan orang soleh, orang alim, itu yang diinginkan. Kemudian kalau ada ustadz jual foto harganya 5.000 jadi 500.000, wah ini adalah pemerasan halus itu. Kenapa harus bayar mahal? Untuknya apa? Apalagi airnya Pak Target, gara-gara ditiup saja ini harganya berapa? 1.000 rupiah? Ya bro? 500. Gara-gara jadi 5.000. Sudah enggak benar itu. Ngapain? Yang salah yang beli itu. Yang salah yang beli pakai target. Ini bahaya. Makanya itu nanti termasuk masuk bab yang luar biasa, berat di dalam urusan dakwah, menjadikan umat sebagai lahan cari duit. Kalau juru dakwah itu menjadikan umat cari lahan cari duit, itu bermasalah. Akhirnya semuanya programnya program bisnis. Ini cari duit semuanya. Akhirnya besok saya kasih selembaran ini, ditempelin di rumah, insya Allah setan lari. Satu lembar cuma berapa? 200 rupiah. Tapi menjadi 1.000. Wah, berapa dihitung? Lumayan, 2 juta. Next. Bukan begitu. Jadi ustadz, doa begitu saja pakai tarif. Berapa tarifnya, Bu? 500.000? Waduh, saya boleh daftar berapa ini minta doa semuanya ini? Ya. Tidak seperti itu. Jadi, Anda perlu datang kepada orang-orang yang Masya Allah. Nabi sendiri menyebutkan bahwasanya kalau datang kepada Nabi, dulu pernah ada, kalau datang kepada Nabi harus memberi. Dan tradisi itu kan khusus untuk Nabi. Dan tidak harus, bukan sebuah kewajiban. Sehingga kadang kita datang ke rumah seorang ustadz harus membawa sesuatu. Kalau Anda membawa, boleh-boleh saja tanda cinta Anda kepada seorang kiai. Tapi jangan sampai datang ke rumahnya seorang kiai itu lalu Anda terbebani. Bawa pisang, bawa ketela, bawa ini. Giliran gak punya pisang, gak punya ketela, gak dekat sama kiai. Kan gak benar itu. Dekat dengan kiai karena hati Anda rindu kepada ulama. Dan bukan yang komersil seperti itu. Itu sudah gak benar. 500.000 turun, akhirnya marah-marah. Kenapa marah-marah? Wong jualan saja ini menunjukkan sudah enggak benar, wong enggak ada yang beli kok marah-marah. Enggak mau barokah ini. Nanti sama. Kiai pun istrinya kiai itu bisa santri jadikan proyek cari duit. Pinter bunyainya. Santrinya misalnya ada 500. Setiap minggu ada kerudung baru. Kerudung baru. Ambil aja enggak apa-apa, pakai dulu duitnya nanti. Yang penting kamu bisa bagus seragamnya. Iya Bu Nyai. Baru 3 hari ditagih. 3 hari baru ditagih. Yang terlambat bayar nih kok sama Bu Nyainya, kurang ajar, punya utang gak dibayar-bayar. Sudah mulai gak enak. Akhirnya apa? Santri jadikan lahan cari duit. Problem itu nanti, masalah. Dakwah tidak seperti itu. Dakwah tidak seperti itu. Kalau Anda suka rela memberi siapapun, apalagi guru Anda, kalau Anda tidak pernah memberi, ya pelit. Anda datang pada guru Anda, tetangga Anda yang ribut, yang sibuk dengan urusan Anda. Anda datang wajar kalau memberi. Cuman jangan sampai dari pihak ulama itu pakai target. Kalau tidak bawa, kalau tidak bawa pun sudah tidak ditoleh. Sudah. Gara-gara tidak bawa sesuatu, tidak bawa. Ya, kapan pulang, cepat pulang. Gidan ada orang pakai naik mobil, ahlan wa sahlan, marhaba. Nah ini tidak seperti itu ya Ibu, jadi sederhana saja. Anda guru-guru yang baik. Tapi ingat, ada sebagian begini, itu ada niat untuk infak, misalnya untuk bangun pondok, ada tanggalan dan sebagainya, itu wajar. Dan tahrikannya biasanya wajar. Biasanya kalau dikasih tambahan pun mereka juga ngomong ini adalah kelebihannya adalah untuk masjid, pondok. Dan benar, bukan untuk anting istrinya, bukan. Benar tuh pondok. Semoga ini semua punya anak soleh-soleh semuanya. Jadi ulama-ulama semuanya. Yang ngasih duit, enggak usah mencari duit. Wah, enak kan? Ulamanya kiai-kiai cukup. Mana? Ngasih duit, anak Anda jadi alim. Ngasih duit. Jangan sampai kena fitnah urusan dunia itu. Ngeri, urusan dunia itu akan merusak siapa saja. Ulama bisa rusak gara-gara urusan dunia, urusan harta. Siapapun bisa rusak gara-gara hubbud dunia, cinta kepada dunia. Baik, sini saja insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya adalah kajian rutin bersama Ustadz Syaikh Abu Hanifah di Masjid Al-Muhajirin Pasar Kemis, Tangerang. Kajian rutin bersama Umi besok di Islamic Village setiap Rabu pekan kedua, besok pagi insyaallah. Umi, istri dengan istri di kediaman Miss Norma. Jalan Komari 3 Blok C nomor 51 Villa Ilhami Islamic Village Karawaci Tangerang. Kemudian kami himbau lah ini. Ini ada infak kan. Infak rutin Al-Bahjah, sukarela Bu. 1 rupiah pun boleh. Enggak usah 500.000. Hubungi tim petugas yang ada di pintu masjid. Kalau kami ingin bahasanya Anda punya ikatan dengan kami. Biarpun hanya 1.000 rupiah per bulan, yang penting Anda punya ikatan. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi esok hari, jangan-jangan besok Anda menjadi miliarder. Kalau Anda punya ikatan kan miliarder, uang Anda berguna. Kalau Anda tidak punya ikatan dengan kami, giliran kaya lupa, sayang Anda hilang nanti tambahan. Jadi 1.000 rupiah per bulan. Karena enggak ngerti tiba-tiba Anda hijrah kemana, oh tak tahu jadi orang kaya, masih ingat ditagih sama Al-Bahjah. Untuk apa Nina? 1.000 rupiah Pak. Oh ya Allah 1.000 rupiah, uangnya miliaran. Ya, Anda jadi derma yang baik. Jadi infak rutin ini kami maksudkan untuk ngikat hati Anda dengan perjuangan, dengan Rasulullah, dengan dakwah. Kemudian Maulid Silaturahmi Akbar Majelis Al-Bahjah Ahad tanggal 7 Rabiul Awal 26 November di Cirebon. Mohon dihadiri buat rombongan. Ada rombongan di sini, waktu dan tempat pemberangkatannya Sabtu 6 Rabiul Awal atau 26 November. Jadi tanggal 26-nya hari Sabtunya, jam 7 pagi dari Masjid Raya Al-Dom menuju Cirebon. Untuk pendaftaran bisa langsung menghubungi tim yang bertugas di depan pintu masjid atau bisa menghubungi Ustadz Zainal 0822-61864621. Ini saja insyaAllah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Jaga iman kami, jaga akidah kami ya Allah. Jauhkan kami dari akidah sesat ya Allah. Tetapkan kami pada akidah yang kau ridhai, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang keadaan kami saat ini. Engkau tahu keadaan di negeri ini ya Allah. Bermacam-macam akidah tersebar di negeri ini ya Allah. Kami takut anak-anak kami tersesat. Kami takut keluarga kami tersesat. Maka kami serahkan kepada-Mu. Lindungi kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Tetapkan kami pada akidah yang kau ridhai ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami dan keadaan kami. Dekatkan kami kepada orang soleh ya Allah. Kepada orang soleh ya Allah. Orang yang kau cintai ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang mulia, guru-guru yang soleh ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hidup dengan penuh kasih sayang dan cinta ya Allah. Jauh dari percekcokan dan perselisihan. Dengan keturunan anak yang soleh-solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan kelak untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami yang salah menyekolahkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada di antara kami yang salah menyekolahkan anak-anak kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah. Anak-anak ini dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari judi. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Jauhkan kami dari zina. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia. Sehingga di dunia tetap mulia dan tidak terhinakan. Dan ampuni mereka di akhirat sehingga tidak kau seksa lagi. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Kau maha tahu tentang keadaan kami semua. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hidup indah tanpa percekcokan dan perselisihan. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada sesama kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, zalim, aniaya, menyakiti kami, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka karena berbuat zalim kepada kami. Kami tidak rela jika mereka kau hukum ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Dan kami mohon jadikan ini majlis abadi ya Allah. Seperti yang kau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan hati kami selalu berbangga dan bergembira atas kehadiran kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis para masyayikh, para habaib, ulama yang ada di kanan tempat ini Allah. Kiai-kiai, ustad-ustad yang ada di Tangerang ini. Ya Allah, ataupun di mana saja ya Allah. Berikan kepada mereka keberkahan ya Allah. Berikan kecukupan dan urusan dunia mereka. Dan kami mohon jauhkan mereka dari fitnah ya Allah. Para guru-guru itu ya Allah. Muliakan ya Allah mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkan mereka dari fitnah. Makmurkan majlis mereka dengan orang-orang soleh ya Allah. Ahli surga dengan santri-santri yang soleh-solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.